Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Faqala al-musannifuna hafizahumullahu ta'ala al-babu tsaminu al-babul khamisu fi salami. Bab yang kelima tentang transaksi jual beli, transaksi beli barang yang disebut dengan salam. Pengertiannya dan dalil disyariatkannya serta hikmahnya. Salam atau disebut juga salaf bimaknan wahid, makna atau pengertiannya sama, yaitu bai'u sil'atin ajilatin, menjual barang dan barang itu diserahkan belakangan, mausufatin fi dhimmah, dan barang tersebut telah dideskripsikan secara jelas fi dhimmah, dan ini menjadi kewajiban penjual untuk menyerahkan barang yang dimaksudkan bitsamanin muqaddam, dengan harga yang telah lunas di depan. Maka baik salam, ringkasnya adalah beli barang uang lunas di depan, sedangkan barang diserahkan belakangan dengan deskripsi yang jelas. Bahasanya kualifikasi barang yang dimaksudkan adalah barang dengan ciri dan ketentuan begini dan begini. Dalil disyariatkannya, jual beli salam itu masyru' disyariatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau menceritakan qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata. Rasul tiba di kota Madinah sedangkan mereka melakukan transaksi salaf untuk membeli thamar atau thimar, hasil pertanian, yaitu kurma setahun atau dua tahun. Maka uangnya sekarang, lunas sekarang, kurma didapatkan selama dua tahun. Ini tahun pertama, panen tahun pertama dan panen tahun kedua. Maka menanggapi transaksi yang sudah berjalan di penduduk Madinah, maka Nabi memberikan ketentuan, man aslafa, siapa yang melakukan transaksi salaf, falyuslif fi kailin ma'lum, maka hendaklah dia membeli barang itu dengan takaran yang sudah jelas, wawasnin ma'lum, timbangan jelas, ila ajalin ma'lum, dan batas waktu penyerahan barang yang juga jelas. Hikmah disyariatkannya transaksi salaf, syariat Islam membolehkan transaksi ini sebagai bentuk kelonggaran, kelapangan ala afradiha untuk individu umat ini. Fal muzari, maka petani misalnya, boleh jadi dia tidak memiliki uang tunai yang bisa dia belanjakan untuk mengolah tanahnya dan tanamannya, dan dia tidak menjumpai orang yang mau menghutanginya. Maka dibolehkan baginya transaksi salam, sehingga tidaklah hilang darinya maslahat istithmar, mengolah atau mengolah dan memanfaatkan ardihi, tanah pertaniannya. Ya, maka di antara manfaat jual beli salaf atau salam dicontohkan misalnya petani mau beli pupuk atau beli ini tidak punya, perlu duit cash untuk kepentingan sawahnya, namun dia tidak punya uang cash, utang juga tidak ada yang mau ngasih utangan kecuali dengan bentuk riba. Ya. Maka di antara solusinya adalah dengan menggunakan transaksi salam. Maka dia tawarkan kepada orang yang dianggap orang kaya, ini saya jual beras saya sekilo sekian atau gabah saya sekilo sekian, namun uangnya tolong cash sekarang. Nanti setelah panen maka gabah dengan status ini yang saya tanam di IR berapa, kering giling sekian kintal untuk bapak. Maka itu diantara solusi supaya petani ini tetap punya uang cash sehingga bisa dia gunakan untuk bercocok tanam, dia gunakan untuk biaya sawahnya, dan dia mendapatkan dengan cara yang halal. Kemudian syarat jual beli salam. Salam adalah salah satu bentuk jual beli. Oleh karena itu disyaratkan untuk sahnya jual beli salam ini syarat-syarat yang telah lewat, yang telah disampaikan di akad bai. Namun ditambahkan di samping syarat-syarat tersebut al-ati syarat berikut ini. Yang pertama, hendaknya musallam fihi. Barang yang dipesan adalah satu hal yang mungkin indibat sifatihi, bisa terukur sifatnya. Bikailin dengan takaran atau timbangan atau tanaman tertentu, IR gabah, IR sekian, itu sama antara ditanam di sawah ini, ditanam sawah itu. Kalau IR sekian, ya itu seperti ini bentuknya, nanti bulat-bulat atau gimana, tidak akan ada bedanya. Hatta layu adia ila tanazu, sehingga tidak menyebabkan terjadi sengketa. Loh, saya pesennya begini kok ini hasilnya begitu. Maka barang yang dipesan harus barang yang terukur. Nah, di masa silam termasuk barang yang tidak terukur adalah tembikar. Tembikar tergolong di masa silam tidak terukur. Orang bikin gentong, orang bikin apa, itu beda tangan, beda kehalusan, beda bentuk. Maka sama-sama terbuat dari tanah liat, ya, boleh jadi cowek atau apa, ya, nanti beda yang tangan pembuatnya, pengkrajinnya berbeda hasilnya. Maka para fuqaha masa silam memberikan fatwa tembikar tidak boleh dibeli dengan sistem salam karena tidak terukur, karena tidak ada quality control di masa itu. Quality control itu tidak ada. Ya tangan, terserah tangannya aja. Tangan capek sama tangan masih masih semangat, nah, nanti hasilnya berbeda. Ini nanti dibuat jam, sudah jam mau pulang, setengah empat sama jam pagi, jam sembilan, hasilnya beda. Namun di zaman ini tembikar tidak termasuk barang yang tidak terukur. Apalagi ketika itu telah dikelola oleh perusahaan besar yang memenuhi, yang punya aturan ketat dalam masalah produksi, ada quality control yang ketat, itu tembikar sudah menjadi barang terukur. Jadi kalau kita baca buku fuqaha masa silam, tembikar terlarang dibeli dengan cara baik salam. Namun untuk zaman sekarang kita katakan tidak mengapa. Kemudian yang kedua, diketahui kadar barang yang dipesan dengan tolak ukur yang dianut dipakai oleh syariat. Maka tidaklah sah kalau barangnya itu ditakar, maka tidak sah kalau tolak ukurnya adalah timbangan. Barang yang ditimbang tidak boleh dipesan dengan cara takaran. Maka yang ditimbang dengan cara timbangan, yang ditakar dengan cara takaran, begitu saja. Yang bijian dengan cara bijian, tembikar gentong 5 buah ukuran sedang. Kemudian yang ketiga, disebutkanlah jenis al-musallam fihi, barang yang dipesan, dan nauknya. Kalau dalam bahasa Arab, jenis sama nauk itu berbeda. Jenis itu lebih luas, cakupannya lebih lebar. Nauk itu cakupannya lebih sempit. Misalnya jenis tembikar. Tembikar itu macam-macam. Ketika kita rinci lagi, guci. Maka guci ini juga masih ada macam-macam lagi. Namun guci ini nauk. Tembikar itu jenis. Kalau misalnya kalau tanaman, misalnya musallam fihi kurma, tamar, jins. Nah, kurma itu macam-macam. Kurma itu macam-macam. Anggap saja kurma Madinah. Nanti kurma Madinah itu juga masih ada kurma yang hanya bisa tumbuh di Madinah, nah, misalnya. Atau kurma yang tumbuh di Madinah, ini juga masih ada macam-macamnya. Maka tamar, maka kurma itu jenis. Kurma Madinah nauk. Maka perlu ada ketegasan penjelasan jenis barang yang dipesan, nauk barang yang dipesan. Bisifatihi, dengan sifat-sifat, dengan kriteria yang mumayizah lahu, terbedakan antara barang itu dengan barang yang lainnya, dengan sifat-sifat yang sangat jelas, gamblang, sehingga terpisahkanlah dia dengan barang-barang yang serupa dengannya. Kemudian yang keempat, barang yang dipesan itu harus dainan. Dainan itu artinya tidak diserahkan sekarang, diserahkan nanti. Bidhimma, dan itu menjadi tanggung jawab dan kewajiban penjual barang. Oleh karena itu, maka mirip dengan nomor 4 dan nomor 5, hendaklah dia mu'ajjalan, diserahkan belakangan. Kemudian waktu penyerahan barang haruslah makluman, diketahui, dan muhaddadan min tarafain, telah ditegaskan dari dua belah pihak. Tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian. Dan yang ketujuh, uang itu telah diserahkan utuh, makluman dengan kadar yang jelas saat majelis akad sebelum penjual dan pembeli bubar. Kemudian musallam fihi, barang yang dipesan itu ada sangkaan kuat kalau barang itu ada saat tibanya jatuh tempo, sehingga bisa diserahkan pada waktunya. Jika barang tersebut kemungkinan besar saat jatuh tempo itu tidak ada, semacam kurma rutab namun di musim dingin, maka transaksi salamnya tidak sah karena ini tergolong gharar. Maka barang yang dipesan rambutan, diserahkan tanggal bulan ini, namun itu bukan musim rambutan. Itu langkah-langkahnya rambutan. Nah, ini tidak boleh. Transaksi tidak sah. Kemudian bahasa sederhana berkaitan dengan masalah salam. Salam itu adalah pengecualian untuk, ini bahasa sederhananya, pengecualian untuk menjual barang yang belum dimiliki. Karena penjual dalam transaksi salam tidak disyaratkan harus produsen, tidak disyaratkan harus misalnya petani, tidak disyaratkan. Maka boleh jadi produsen dan boleh jadi bukan produsen. Dan tidak disyaratkan kalau dia pedagang yang saat itu sudah punya barangnya. Boleh jadi ketika transaksi diadakan barang juga belum ada sama sekali. Maka bahasa sederhananya, baik salam atau salab adalah pengecualian untuk jual beli barang yang belum ada dan belum dimiliki. Maka itu boleh menjual barang yang belum ada dan belum dimiliki, asalkan mengikuti aturan main baik salam. Di antara aturan main pokoknya, uang cash semua di depan. Kemudian berikutnya adalah hawalah, pemindahan utang. Pengertian dan dalil disyariatkannya, hawalah adalah memindah utang dari tanggung jawab muhil, orang yang memindah, ke tanggung jawab muhal alaih, pihak ketiga. Maka ada utang piutang dua pihak. Maka kemudian orang yang berutang mengalihkan kewajibannya kepada pihak ketiga. Dan transaksi ini disyariatkan karena di dalamnya terdapat irfak, memberi kemudahan dan bantuan kepada orang lain. Dan di sana ada tukar menukar kepentingan di antara anggota masyarakat. Di sana terdapat bentuk kelonggaran dan mempermudah masalah muamalah. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza utbi'a ahadukum ala mali'in," jika salah satu kalian itu dipindah agar menagih kepada yang lain, kepada pihak ketiga, dan pihak ketiga itu adalah mali, orang yang bisa membayar, orang yang kaya, mana malik makna asalnya kaya, maksudnya itu bisa membayar. Faliat pak, maka hendaklah dia terima, maka hendaklah dia ikuti permintaan orang tersebut. Maka Nabi sampaikan, jika anda nagih, nagih utang, jika anda nagih utang pada seseorang, ketika ditagih, orang yang berutang mengatakan, tolong, tolong anda ke rumah bapak itu, nanti dia yang akan bayari utang saya. Dan orang yang nagih ini tahu orang tersebut memang orang yang mampu secara finansial, bukan orang yang pailit. Maka Nabi katakan, Nabi perintahkan kepada si penagih untuk legowo. Susah payah kesini, malah dilempar ke sana. Sudah datang kesini susah-susah, dilempar ke sana. Itu hendaknya legowo. Berlapang hati untuk menerima. Oleh karena itu tadi diantara hikmahnya ada tasamuh. Ini menunjukkan toleransi dan kelonggaran si penagih. Makna hadis ini, idza uhila, jika dipindah, Bidain alladhi lahu. Dain lahu itu artinya piutang. Dain ala artinya utang. Ala musirin, dipindah kepada orang yang berkecukupan, falyahtal, maka adalah dia terima penggeseran. Walyakbal hawalah, adalah dia terima hawalah tersebut. Maka jika madin orang yang berhutang, ahala da'inahu, memindah orang yang menghutanginya, namun ternyata dipindah ila muflisin, kepada orang yang bangkrut, raja'a bihaqihi, maka dia orang yang da'in, orang yang menghutangi tadi, bisa meminta haknya, alaman ahalahu, kembali kepada orang pertama yang memindahnya. Kalau ternyata diiyakan, dicek ke sana, orangnya malah tidak punya apa-apa, ya sudah balik lagi ke orang yang geser tadi. Li'anal falas, karena yang namanya bangkrut itu adalah aib dan dia tidak rela dengannya, falahu haqqu rujuk. Maka dia punya hak untuk meminta ganti. Atau di sini, jika dak madin itu memindah utangnya, meminta pindah ila muflisin, kepada orang yang bangkrut, maka si penagih itu kemudian datangi orang yang muflis tadi dan meminta mana uangnya. Maka si muflis ini rojak, bisa kita kembalikan domirnya ke muflis saja yang lebih dekat. Rojak bihaqihi, maka si muflis bisa meminta ganti apa yang jadi haknya, alaman ahalahu, pada orang yang memindahkannya. Li'anal falasa, karena kebangkrutan adalah aib yang dia mana? Enggak cocok ya. Tetap lebih tepat rojak kembali ke da'in. Nah, jika dipindah ila muflisin kepada muflis, raja'a bihaqihi, maka da'in, maka orang yang menghutangi meminta haknya kepada orang yang memindahkannya. Karena kebangkrutan adalah aib yang dia tidak rela dengannya, maka dia punya hak untuk meminta ganti. Dan syarat sahnya hawalah, disyaratkan untuk sahnya hawalah poin berikut ini. Yang pertama adalah ridha al-muhil, kerelaan dari orang yang memindah. Li'anna mukhayyaron, karena dia memiliki hak pilih tentang sumber pelunasan utang. Fala tata'ayyan alaihi, maka tidaklah harus baginya satu sumber saja, qahran, secara paksaan. Maka muhil, muhil itu berarti orang yang berhutang. Orang yang berhutang ini mau memindahkan utangnya. Ini syarat yang pertama. Karena dia bisa jadi membayar utang tersebut dengan uangnya, bisa jadi dengan orang lain. Kemudian yang kedua, kaunul malaini, status dari dua harta alias dua utang itu, yang merupakan muhal bihil dan muhal alai, harus sama kadar jenis dan sifatnya. Maka dalam transaksi hawalah, pihak ketiga itu disyaratkan adalah orang yang berhutang kepada pihak orang yang memindahkan. Nah, misalnya saya menghutangi si A 1 juta. Nah si A menghutangi si B 1 juta. Maka saya punya piutang di tempatnya A 1 juta, dan A punya piutang di tempat B 1 juta. Maka dua harta ini dua harta, ini dua harta, muhal bihil dan muhal alai. Muhal bihi utang saya, piutang saya kepada A. Muhal alai adalah utangnya, piutang A di tempatnya si B. Nah dua harta ini harus mutafakoin, harus sama kadarnya dan jenisnya. 1 juta, 1 juta. Jenisnya sama, rupiah, rupiah. Wasifatan dan sifatnya jika utangnya berupa yang lainnya. Jika utangnya adalah utang yang selain uang misalnya, maka nanti utang benda ya, maka nanti bendanya harus sifatnya sama. Kemarin ada utang unta misalnya, ini umur 4 tahun, unta, 4 tahun, kemudian betina misalnya. Kemudian yang ketiga, ayakuna muhal bihi, utang yang ditransfer tersebut haruslah utang yang mustaqaran, utang yang sudah permanen menjadi tanggung jawab muhal alaih. Wa yatartab ala iniqadil hawalah, maka dampak jika sahnya transaksi hawalah, tidak ada transaksi hawalah yang sahihah, hasaba madzukira, sesuai dengan syarat yang telah disebutkan, maka dampaknya intiqalul haq, berpindahnya kewajiban. Hak dalam bahasa Arab bisa artinya hak dan bisa artinya kewajiban. Maka apakah maknanya hak ataukah kewajiban? Perhatikan konteks kalimatnya. Intiqalul haq, berpindahnya kewajiban min dhimmatil muhil ila dhimmatil muhal alaih. Kewajiban itu berpindah semula dari tanggung jawab muhil, dalam contoh saya tadi dari tanggung jawab si A berpindah menjadi tanggung jawab muhal alaih, tanggung jawab si B. Maka piutang saya semula kewajiban si A, karena telah terjadi hawalah, maka piutang saya menjadi tanggung jawab si B. Itu dampak sahnya hawalah. Kemudian berkaitan dengan hawalah, wa minaswar al muasirah, di antara contoh kasus kontemporer untuk hawalah adalah hawalah masrafiyah, hawalah yang dilakukan oleh bank, dan ini adalah sarana untuk sadat melunasi mablag sejumlah uang tertentu ini, mukabil. Dan ini adalah kompensasi dari tasdid, dari pelunasan mukabiliha, kompensasinya fijiatin ukhra, pada pihak yang lain. Suratuha, bentuk kasusnya ayakumah saksu, ada seorang yang menyerahkan ayakuma bidaf imma belagin nakdiin, menyerahkan sejumlah uang tunai tertentu ila bankin minal bunuki, kepada satu bank. Taliban minhu, dan nasabah ini meminta pada si bank sadada, supaya dia bank ini melunasi kimata hadal mablagh, nilai senilai jumlah uang ini, kepada saksin akhar, person yang lain yang ada di negara yang lain. nadhirata amulatin, dan ini adalah akan dia akan mendapatkan amulatin yataqadaha al-banku. Amulah uang yataqadaha yang didapatkan oleh al-banku bank. Maka ini berkaitan dengan perdagangan internasional. Perdagangan internasional, maka para importer itu menggunakan jasa bank. Yang berlaku adalah bank dengan bank. Maka di sini ada boleh jadi tadi seorang menyerahkan sejumlah uang ke bank, dia minta agar bank tersebut melunasi kewajiban dia kepada orang lain yang ada di negara yang lain, dia serahkan kepada bank tertentu di negara yang lain. Ini diantara bentuk dianggap di sini hawalah kontemporer yang ya mungkin tidak sama persis dengan hawalah yang konvensional. Kalau hawalah konvensional ya, berkaitan dengan utang. Kalau ini kan nyerahkan duit, transfer, mirip-mirip transfer, berkaitan dengan kewajiban. Nah kemudian mirip-mirip berkaitan dengan masalah hawalah, ada yang disebut dengan suftajah. Ini kasus kontemporer, ini bukan kasus kontemporer, ini kasus masa silam. Maka suftajah adalah di antara hal yang dikiaskan dengan hawalah. Yang namanya suftajah, hiya ibaratun an kitabin aw ruk'atin. Dia adalah satu surat atau satu lembar kulit. Yaktubuha, yang ditulisi oleh al-mustaqrid, orang yang berhutang, ditujukan kepada mukrid, kepada orang yang menghutanginya atau wakil orang yang menghutanginya. Nah, surat tersebut ditujukan ila naibihi, kepada wakil dari mustaqrid, wakil dari orang yang berhutang. Yang wakil orang berhutang itu fi baladin akhar, ada di tempat, di tempat, di negeri yang lain, di daerah yang lain. Isi suratnya adalah permintaan agar si naib itu melunasi sejumlah uang kepada mukarrib, orang yang menghutangi. Maka misalnya saya adalah mustaqrid. Saya orang yang berhutang. Saya posisi saya di Jogja. Saya berhutang kepada si A. Nilainya 5 juta misalnya. Atau mungkin yang diperlukan untuk mukrid semacam ini, kalau di kasus masa silam harus nilai yang besar. Misalnya 50 juta misalnya. Nah, saya punya utang pada si A. Si A ini dia mau ke Jakarta. Dan dia enggak mau kalau membawa uang tunai dalam jumlah yang besar. Saya mau lunasi sekarang gitu. Tapi dia enggak mau. Jangan. Bahaya. Kecopetan. Wah, sekali kecopetan 50 juta, wah. Dan saya punya boleh jadi saudara atau siapa di Jakarta. Dan dia, orang tersebut, juga megang uang saya. Dia megang uang saya. Anggap saja B. Saya A dan B. Maka saya tulis surat. Saya nulis surat. Surat ini untuk si A, ya, untuk kepentingan si A, ditujukan kepada B, dan nanti akan dibawa oleh siapa? Oleh A. Ketemu si A, ketemu saya di Jogja. Dia nagih utang saya, dia nagih duitnya. Iya, tak bayar. Oh, tapi jangan dibayar sini. Saya besok mau berangkat ke Jakarta. Gimana kalau duit itu saya terima di Jakarta? Saya enggak mau ngambil risiko di jalan. Ini subtajah itu berkaitan dengan risiko di jalan. Risiko rampok. Misalnya ini kasus masa silam. Pedagang, ya, saya sedang ada keperluan di Jogja, ketemu dengan orang ini, nah, ya, maka saya mau punya wakil bisnis di sini, saya punya wakil bisnis di Jakarta, misalnya, semuanya punya saya, ada perusahaan di sini, ada perusahaan di sana, nah, semuanya duit saya, ya, maka saya tuliskan di secarik kertas, saya serahkan pada si A. Ya sudah, ini tolong kamu ambil di Jakarta. Nanti perwakilan saya, perusahaan saya di Jakarta yang akan lunasi utang saya. Anda aman, tidak perlu ada kekhawatiran perampokan, kecopetan di jalan, karena sudah berada di Jakarta dan dapat uangnya di Jakarta. Atau jenis suftajah yang kedua, ayuk ridu insanun akhar, seorang itu ngutangi orang lain, kordon satu utangan, fi baladin di satu tempat, liwafiyahu, dan dia minta agar muktarid, orang yang menghutangi itu membayar utang. Muktarid atau wakilnya membayar utang tersebut kepada mukrid, kepada orang yang menghutangi atau wakilnya, namun tolong dibayar, dilunasi di tempat yang lain. Tolong dilunasi di tempat yang lain, bukan di sini. Misalnya saya ini ngutangkan. Saya ngutangkan kepada si A. Ini saya utangi kamu 10 juta. Tolong, namun tolong di lunasi utangmu itu, dilunasi di Jakarta. Karena keluarga saya di Jakarta. Bapak, ibu, atau boleh jadi anak istri di Jakarta. Nah, tolong kamu lunasi utangmu itu pada istriku di Jakarta. Ya, maka dia boleh jadi, maka ya, boleh jadi nanti si A itu sendiri yang lunasi, namun di Jakarta. Saya misalnya sibuk di sini, kerja di Jogja, keluarga di Jakarta. Atau sebaliknya, maka ya, yang jelas minta supaya ini kamu tak kasih duit 10 juta, namun jangan lunasi ke saya, ya. Lunasi ke istri saya yang ada di lain tempat. Boleh jadi kamu sendiri yang lunasi. Orang ini ketemu saya di Jogja, kemudian dia pergi ke Jakarta, dia habiskan duit itu di Jogja untuk keperluan dia. Dan dia punya duit sebenarnya, dia punya duit, namun duitnya di Jakarta. Maka setelah dia sampai Jakarta, kemudian dia ketemu keluarga saya, istri saya, kemudian dia bayar utangnya. Atau boleh jadi si A ini nelpon orang keluarganya di Jakarta, tolong bayarkan pakai duit saya. Tolong bayarkan. Dia boleh jadi nelpon istrinya, ngubungi istrinya, tolong bayarkan dengan duit saya yang ada di tempatmu ke istrinya fulan, istri saya di Jakarta misalnya. Ini namanya suftajah. Nah, falwarqah, maka kertas yang ditulisi oleh muqtarid, oleh orang yang menghutangi, oleh orang yang berhutang, bidzalika, dengan isian semacam itu tadi. Nah, ini disebut suftajah. Suftajah itu adalah kosakata versi Persia yang diarabkan. Waqad mana'aha qaumun. Nah, tentang suftajah, apakah ini adalah transaksi yang dibolehkan dalam Islam ataukah tidak, diperselisihkan oleh para ulama. Mana'aha qaumun, sejumlah ulama mengharamkannya. Sejumlah ulama mengharamkannya. Alasan ulama yang mengharamkan karena ini adalah qardun, utang piutang, dan orang yang menghutangi itu mendapatkan, terutama untuk kasus tadi suftajah ada dua ya, untuk kasus yang pertama itu orang yang menghutangi mendapatkan untung, keuntungan berupa keamanan di jalan. Nah, ini dapat faedah. Dapat faedah. Faedahnya keamanan di jalan. Nah, ini dianggap riba oleh sebagian ulama. Jadi yang suftajah jenis yang pertama surat saya kasih surat di, saya sampaikan untuk si A, isinya supaya orang saya di Jakarta nyerahkan, membayar, melunasi utang saya kepada si A non di Jakarta. Maka mukrit si A yang utangi saya ini mendapatkan faedah. Apa itu? Amnut tariq, keamanan perjalanan. Kalau saya lunasi di Jogja, dia mendapatkan faedah, ada kekhawatiran dirampok dan seterusnya. Ketika itu saya ganti kertas nih. Kertas dirampok enggak apa-apa ini kertasnya ini. Ini kertas saya ganti berupa kertas, nanti kemudian dia cairkan kertas ini dengan orang saya, orang kepercayaan saya, wakil saya yang ada di Jakarta, maka dia mendapatkan keuntungan amnut tariq, aman di jalan. Dari sini maka sebagian ulama melarangnya. Wasahih, dan yang benar, jawazuha, bolehnya transaksi suftajah. Karena yang mendapatkan keuntungan dan faedah dalam transaksi suftajah adalah tarafain, dua pihak dan bukan satu pihak, tanpa memberikan madarat pada satu dari keduanya, dan tidak ada hal yang terlarang dari sisi syariat dalam transaksi ini. Maka yang mendapatkan keuntungan dalam transaksi suftajah itu dua belah pihak. saya sebagai orang yang berutang, saya diuntungkan. Boleh jadi sekarang saya tidak bawa duit. Saya tidak bawa duit. Ini jatuh tempo utang sekarang, hari ini. Saya tidak bawa duit cash. Saya punya duit namun di Jakarta. Maka dengan suftajah saya diuntungkan. Saya tidak, ya, saya bisa kemudian selesai kewajiban saya. Maka di satu sisi saya orang yang berutang mendapatkan keuntungan, karena saya tidak harus melunasi di tempat di mana saya tidak pegang duit di tempat itu. Nah, orang yang menghutangi juga mendapatkan keuntungan, yaitu amnut tariq, aman di jalan. Dia mau ke Jakarta, dia tidak perlu bawa duit banyak-banyak. Dia cukup membawa selembar kertas yang nanti akan dia cairkan di sana. Maka keuntungan ini keuntungan dua belah pihak. Nah, jika yang mendapatkan untung ada maka keuntungan yang didapat oleh dua belah pihak itu bukan riba, menurut pendapat yang paling kuat. Ya, karena yang namanya riba dalam transaksi utang piutang, manakala keuntungan itu sepihak. Maka berkaitan dengan kaidah yang kemarin kita sampaikan, disepakati oleh ulama, kullu qardin jarra naf'an fawa riba, setiap keuntungan yang itu karena transaksi utang piutang, keuntungan yang didapatkan oleh orang yang menghutangi, maka keuntungan itu adalah riba. Ini disepakati manakala keuntungan tersebut keuntungan sepihak, yaitu orang yang didapatkan hanya oleh orang yang menghutangi. Namun jika keuntungan tersebut dirasakan oleh dua belah pihak, orang yang menghutangi dan orang yang berhutang, maka keuntungan yang didapatkan oleh dua belah pihak ini diperselisihkan ulama, boleh ataukah tidaknya. Yang ini di masa silam berkaitan dengan kasus suftajah. Maka ulama yang punya kaedah keuntungan dua belah pihak itu tetap haram, maka dia akan melarang suftajah, dan itu pendapat Imam Malik. Dan ulama yang memiliki kaedah tidak, kalau keuntungan itu dirasakan dua belah pihak tidak apa-apa, karena yang haram adalah keuntungan satu pihak, maka akan membolehkan suftajah. Dan masalah suftajah ini, derivat hukumnya adalah masalah arisan. Haram atau tidaknya arisan. Ini berkaitan adalah turunan dari kasus suftajah, turunan dari kasus keuntungan dalam utang piutang yang didapatkan oleh dua belah pihak. Maka dalam arisan terjadi akad utang piutang, qardun. Misalnya sederhananya saja, ini arisan 5 orang, masing-masing setor 1 juta misalnya. Ini sekalian besar sekalian, 1 juta. Ini ada duit 5 juta, maka didapat oleh orang pertama. Orang pertama ini, maka dia berhutang kepada 4 orang. Ya, berutang kepada 4 orang. Ya, bulan depan dia setor dia kemudian setor lagi. Nah, maka dia kemudian bayar utang. Karena dia telah dapat, dia kemudian bayar utang. Namun dia bayar utang dengan ringan karena cuma 1 juta, tidak harus selesai ketika itu. Nanti maka di sini terdapat keuntungan yang mendapatkan untung dari transaksi ini adalah dua belah pihak. Keuntungannya 12 pihak. Semuanya 5 orang itu merasa diuntungkan. Merasa diuntungkan. Maka keuntungan dari, dan ini keuntungan ini ber, ini didapatkan dari transaksi utang piutang. Namun yang merasakan semua pihak. Nah, maka ketika kita katakan keuntungan jika itu dirasakan oleh semua pihak itu bukan riba, maka kita katakan tidak ada riba dalam arisan. Maka tidak ada riba dalam arisan. Namun jika jika seorang itu mengambil kaedahnya Imam Malik dalam masalah ini, pokoknya tidak boleh ada keuntungan. Harus sosial, murni sosial. Nah, kalau ada keuntungan meskipun itu dirasakan oleh semua pihak, maka itu riba. Maka orang yang menganut kaidahnya Imam Malik akan mengharamkan arisan. Dan yang rajih dan pendapat yang benar, suftajah itu tidak haram. Namun boleh sebagaimana dipilih oleh penulis buku ini, sehingga yang benar keuntungan yang dirasakan oleh orang yang menghutangi dan orang yang berhutang itu bukanlah riba. Sehingga ini jawaban pertanyaan apa hukum arisan. Maka arisan yang cuma konvensional standar semacam itu, uang dikumpul kemudian dikocok, nanti giliran si A, orang pertama kemudian orang kedua dan seterusnya, maka hukumnya diperbolehkan. Kemudian kita pindah ke bab yang ketujuh tentang wakalah, tentang mewakilkan, pengertian, hukum, dan dalil disyariatkannya. Wakalah adalah seorang itu menyerahkan pada orang lain, memasrahkan kepada orang lain, liyakuma maqamahu, supaya orang lain tadi menggantikannya. Dan ini dalam perkara, dalam urusan yang memang boleh digantikan oleh orang lain. Hukum dan dalil disyariatkannya, dia disyariatkan berdasarkan firman Allah Ta'ala menceritakan kisah Ashabul Kahfi. Ketika mereka bangun dari tidur panjangnya, maka mereka kemudian titip uang kepada salah satu temannya yang ditugasi untuk pergi ke pasar cari makanan. Faba'athu ahadukum biwarikum hadihi ilal Madinah. Maka adalah kalian utus salah satu di antara kalian, salah satu di antara kita membawa uang ini untuk pergi ke kota mencari makanan. Kemudian demikian juga firman Allah tentang dibolehkannya adanya al-amilina 'alaiha, amil atas zakat. Maka Allah bolehkan amil atas zakat, dan amil atas zakat ini statusnya bihukmin niyabah 'anil mustahiqin. Dia menjadi wakil dari mustahik. Kemudian dari Jabir, beliau mengatakan aratul khuja ilal khaybar, aku ingin berangkat pergi ke Khaybar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza ataita wakili, jika engkau mendatangi wakilku yang ada di Khaybar, wakil Nabi yaitu gubernur di Khaybar, fakhud minhu, maka ambil darinya 500 wasak. Maka Nabi punya wakil. Ini menunjukkan bolehnya wakalah. Dari Urwah bin Ja'ad, dia mengatakan urida li Nabi sallallahu alaihi wasallam jalabun, dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adanya jalab. Jalab itu adalah sejumlah orang yang membawa barang dagangan dari luar daerah. Maka dilaporkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi, ada jalab, ada orang yang membawa barang dagangan dari luar Madinah untuk dijual di Madinah. Fa'atani dinaran, maka Nabi berikan kepadaku uang satu dinar, dan Nabi katakan, wahai Urwa, datanglah jalab, datanglah rombongan yang bawa barang dagangan itu. Fastarilana syatan, maka belikanlah untuk kami seekor kambing. Maka Nabi menyerahkan uang dan minta agar dibelikan seekor kambing. Dan di sini terjadi transaksi wakalah. Kaum muslimin sepakat bolehnya wakalah secara umum, karena kebutuhan memang mengharuskan dibolehkannya wakalah. Fa'ina makasunya limakana layumkin, karena tidaklah mungkin bagi setiap orang untuk melakukan semua yang dia butuhkan secara langsung. Maka ada kebutuhan untuk disyariatkannya wakalah. Namun wakalah itu statusnya adalah wakalah manakala gratisan. Maka transaksinya statusnya wakalah. Namun jika wakil tadi minta untuk dibayar, wakalah ma'al ujroh, wakil namun minta untuk diupahi, maka hakikat wakalah ma'al ujroh adalah ijarah, mempekerjakan orang. Transaksi mempekerjakan orang. Maka wakalah yang murni wakalah itu transaksi sosial, nolong orang saja. Ini mau titip, ini saya mau ke warung, oh ya titip, ini tolong belikan saya sekalian nasi. Misalnya. Ya, kemudian syarat wakalah dan hukum yang berkaitan dengannya. Disyaratkan untuk masing-masing wakil dan muwakil, orang yang mewakilkan hendaknya adalah orang yang boleh melakukan transaksi, yaitu balik, berakal, dan rasyid, orang yang bisa mengelola uang. Kemudian sah wakalah dalam semua hal yang mungkin untuk diwakilkan. Maka transaksi menjual, menjualkan barang, atau membelikan barang, menjualkan barang ya boleh jadi tempat kita semacam makelar, ya. Makelar tanah untuk menjualkan tanah, basyirah atau transaksi membeli, dan semua transaksi. Demikian juga sah wakalah dalam pembatalan akad, semacam tolak, semacam tolak, tolong kamu disampaikan bahasanya saya mencerai istriku. Nah ini wakalah dalam fusukh, wasalah dalam tolak. Demikian juga si istri, dia ngomong khulu, tidak harus ngomong langsung, dia bisa pinjam suara orang lain, kan? Demikian juga sah wakalah dalam semua ibadah yang boleh diwakilkan. Ibadah yang boleh diwakilkan adalah pembayaran zakat. Ini titip uang, tolong berikan pada fakir miskin, ini zakat saya. Atau pembayaran kafarah, jika kafarahnya berupa memberi makan orang miskin misalnya. Wa nadri, dan pembayaran nadar, nadar untuk ngasih makan. Ini maka ya bisa diwakilkan pada orang lain. Demikian juga haji dan yang lainnya. Kemudian tidak sah wakalah dalam perkara yang tidak boleh digantikan oleh orang lain, berkaitan dengan hak Allah, semacam wudu. Kamu yang wudu, saya yang dapat toharohnya. Gak bisa. Pas sholat dan sholat, kamu yang ngerjakan sholat ya, namun pahalanya untuk saya, gak bisa. Ini hal-hal yang la tadkhul niyabah, la tadkhuluhu aniyabah, tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Kemudian wakil itu punya hak minat tasarruf untuk melakukan tindakan sesuai dengan mayak tadi idnul muwakil, sesuai dengan apa yang diizinkan oleh muwakil, orang yang mewakilkan. Ya, jika muwakil itu tidak memberikan rincian detail tentang apa yang harus dilakukan begini dan begitunya, maka mata arfa alihin nas, mengacu kepada urf di tengah masyarakat. Ya, kan, disinilah berlaku kaidah fiqhiyah al ma'rufu urfan kal masyruti syarton. Apa yang sudah lazim, sudah wajar, sudah biasa di masyarakat, maka itu seperti dilisankan secara langsung. Disankan secara langsung. Nah, maka kalau tidak ada ketentuan detail, maka mengacu pada urf bisyarti dengan syarat izin tersebut tidaklah berdampak atas izin ini dararun, bahaya bagi muwakkil. Ya, misalnya ada teman yang mau pergi ke warung, saya titip nih duit untuk juga tolong belikan untuk saya makan siang. Cuma kayak gitu saja makan siang. Nah, tanpa ada penjelasan lauknya apa, perlu tambah es teh dibungkus ataukah tidak. Nah, kalau tidak ada penjelasan detail, ya kembali kepada urf, ya biasanya ini ya makannya lauknya ini, ya sudah tinggal dibelikan begitu saja. Kemudian la yasihu lil wakili ayuwakila ghairahu. Wakil tidak boleh mewakilkan. Wakil tidak boleh mewakilkan. Kecuali jika telah dibolehkan oleh mewakil pertama. Atau ajaza al wakil anil amal. Atau si wakil tersebut sama sekali tidak bisa melakukan tindakan yang harus dia lakukan. Atau ternyata dia tidak menguasainya. Maka boleh dia wakilkan kepada aminan orang yang terpercaya, yakumu maqamahu, yang bisa menggantikannya dalam perkara yang diwakilkan. Dan hukum asalnya tidak boleh. Wakil mewakilkan, tadi dititipi uang untuk beli makan siang, malah dititipkan lagi pada orang lain lagi. Padahal dia mampu dan dia telah sepakat. Dia telah komitmen. Nah, kalau kemudian terjadi masalah, kemudian dia tidak bisa, maka boleh. Kemudian wakil itu adalah aminun, orang yang mendapatkan amanah dalam uang, dalam harta yang diwakilkan kepadanya. Oleh karena itu dia tidak punya kewajiban ganti rugi kecuali jika idza farata au ta'adda. Jika dia kelewat batas, dia ceroboh atau kelewat batas. Maka ini kaedah berkaitan dengan masalah al-amin. Maka semua orang yang statusnya adalah al-amin mendapatkan amanah tidak punya kewajiban mengganti jika terjadi kerusakan, kehilangan, kecuali jika dia melakukan tafrid atau melakukan ta'adin. Yang namanya tafrid adalah tidak melakukan sesuatu yang harus dilakukan. Yang disebut dengan ta'adin adalah melakukan sesuatu yang tidak seharusnya tidak dia lakukan. Tafrid disebut juga taksir, artinya tidak melakukan sesuatu yang harus dilakukan. Misalnya dititipi duit untuk pergi ke warung tadi. Maka dia ketika kemudian uang itu misalnya dia perlu kemudian melakukan perjalanan, kemudian dijambret, ada jambret misalnya, jambret tas, duitnya di tas. Maka ketika uang itu dia taruh di tas, ya secara umum sudah aman, uang-uang juga enggak banyak. Cuma 20 ribu taruh tas, tengah jalan sebelum sampai warung kena jambret. Nah, maka ini tidak melakukan taksir. Karena dia telah simpan di tempat yang seharusnya. Nah, kalau tidak dia simpan di tempat yang seharusnya, kemudian rusak, maka ini berarti terjadi tafrid. Dia tidak melakukan sesuatu yang harus dia lakukan. Misalnya ini perginya agak jauh, contoh mungkin yang agak nyaman contohnya adalah kecopetan. Kalau dia telah taruh di tempat yang aman, maka dia tidak taksir. Nah, kalau dia taruh di saku, saku sini, dan itu terlihat, kan, copetnya posisinya berdiri, kan, dia posisinya duduk, wah, ini menarik sekali kok ada duit di sini. Hanya diambil kemudian diambil oleh copet. Dan ini copet melakukan aksi gara-gara dipanas-panasi, kan. Maka si wakil ini yang dititipi duit tadi, dia melakukan taksir dengan tidak menyimpan di penyimpanan yang seharusnya. Maka dia wajib ganti. Kalau sudah disimpan di saku yang aman gini, sudah ditutup dan seterusnya, ternyata dijebol oleh pencopet, maka tidak ada taksir, tidak ada kewajiban untuk mengganti. Demikian juga tidak ta'adin. Tak ada yang melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dia lakukan. Maka dititipi duit untuk beli sesuatu, duitnya 1000, namun yang bentuk logam harusnya cukup dia saku. Lah ini duitnya kok untuk dia mainan? Sambil jalan uang 1000 tadi untuk dia gini-gini kan? Akhirnya jatuh masuk got. Maka ini melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dia lakukan. Maka ini namanya ta'adin, wajib ganti. Ya itu. Kemudian wakala, dan ini kaidah ini bukan hanya untuk wakala, wakil, namun semua al-amin. Dan ini jadi kaid fiqhiyah. Maka yang namanya al-amin itu layatman. Tidaklah al-amin layatman ila idza farata au ta'ada. Ini kaid fiqhiyah. Al-amin layatman ila idza farata au ta'ada. Kemudian wakala itu adalah aktun jaiz. Transaksi yang tidak bersifat mengikat, maka masing-masing dari dua belah pihak boleh membatalkan. Baru saja iya, kemudian belum berangkat, kemudian oh enggak jadilah, ini saya kembalikan uangnya. Itu boleh-boleh saja. Belum berangkat, kemudian pemilik, oh, dan enggak, saya enggak jadi, saya saja yang berangkat sendiri. Ya, boleh-boleh saja, enggak boleh marah-marah. Nah ini akdun jaiz. Kemudian tabtul batal wakalah itu dengan matinya salah satu dari dua belah pihak. Atau ketika dia salah satunya jadi sinting. Itu maka tidak boleh jadi dibelikan, namun uang dikembalikan. Atau salah satunya membatalkannya, atau dicopot oleh al-muwakil. Atau fashu berarti wakil, wakil itu membatalkan transaksi. Atau asluhu, dia dicopot dari status sebagai wakil, min kibalil muwakil, dari orang yang mewakilkan. Oh, al-hajar alaih, atau dia dilarang untuk mengadakan transaksi, menjadi mahjur li safahi, karena dia tergolong safi. Ternyata terjadi perubahan kondisi, dia menjadi orang yang safi, tidak bisa mengelola uang, tidak bisa memanage uang. Maka pemerintah, kemudian penguasa, qadi kalau masa silam, menetapkan dia ini mahjur, tidak boleh mengadakan transaksi. Maka jadi akad wakalah yang sudah terlanjur terjadi itu jadi batal. Nanti di belakang insya Allah akan kita bahas tentang masalah al-hajr. Kapan orang itu mahjur, di bab tasih. Nanti ada pembahasan tentang hajr. Ya, demikian yang kita baca kesempatan sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa rada'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.